Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bimbingan dan juga tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim untuk mengawali harinya, yaitu di pagi harinya, di waktu subuhnya, untuk membaca sebuah zikir, beberapa zikir, doa-doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Banyak sekali zikir dan juga doa-doa yang dengannya seorang muslim mengawali hari tersebut untuk kehidupannya di sepanjang harinya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amala mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan juga amalan yang diterima. Ini dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, kita panjatkan di waktu pagi. Dan juga doa yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrik, untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrik, dan juga bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk baik di dalam beribadah kepada engkau ya Allah. Dan doa-doa serta zikir-zikir yang lainnya. Ini menunjukkan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang muslim itu diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bergantung dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam kita mengawali kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengawali di waktu subuh, di waktu pagi, berzikir, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah hakikatnya seorang muslim, dia tidak mungkin bisa menggantungkan kepada dirinya secara sepenuhnya. Dia harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa mengangkat tangan kepadanya. Dan adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mau meminta berdoa kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian mengatakan, berfirman, Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka berdoa selain itu adalah kebutuhan seorang muslim, seorang mukmin. Berdoa merupakan perintah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang muslim itu Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk dia berdoa. Apa janji Allah? Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan pasti, pasti, sekali lagi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keyakinan dan i'tikad seorang muslim, seorang mukmin ketika dia berdoa, pasti akan dikabulkan. Dan apa yang kita panjatkan dari doa-doa ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga akan berbuah pahala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala kita telah melakukannya, telah merealisasikannya, telah menjalankannya, maka dengan berdoa kita mendapatkan apa yang kita minta, dan dengan itu pula ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar hamba yang tunduk, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang dia malas atau bahkan enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihitung sebagai orang-orang yang sombong, yastakbir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, dari beribadah kepadaku termasuk berdoa, apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia pasti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Wal iyadzu billah. Maka doa merupakan sebuah kebutuhan bagi seorang hamba. Dengannya seorang hamba akan diberikan pahala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala doa itu pasti dikabulkan. Apalagi ketika seorang hamba dia di dalam berdoa mengangkat kedua tangannya berharap, meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Memberi, yang berada di atas ars, mengadahkan tangannya ke atas. Allah Subhanahu wa taala malu ketika hamba yang berdoa dia mengangkat kedua tangannya kemudian kembali dalam keadaan sifron, tangannya kosong. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan juga Maha Mulia. Yastahyi, Allah malu. Idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifran. Allah malu kepada hambanya yang dia rafa'a yadayhi ilaih. Rafa'a ilaihi yadayhi. Hamba tersebut mengangkat, mengadahkan kedua tangannya. Penuh harap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaruddahuma sifran. Namun kembali dalam keadaan kosong. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam berdoa. Kita harus yakin bahwasannya doa-doa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala tidak langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan bentuk apa yang kita minta. Tapi intinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di antara bentuk-bentuk pengabulan doanya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bid'awatin, dengan sebuah doa. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahmi. Dan di dalam doa tersebut tidak terdapat permintaan dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari kejelekan. Wala qati'atu rahim. Dan dia juga tidak meminta sesuatu yang dengannya seseorang bisa memutuskan silaturahim. Kata Rasulullah SAW, illa a'tahullah. Kecuali pasti Allah akan kabulkan doanya. Seorang muslim dia berdoa dengan doa yang baik, tidak berdoa untuk kejelekan, apalagi dosa serta kemaksiatan, tidak pula untuk memutuskan silaturahim, pasti Allah kabulkan. Illa a'tahumullahu biha ihda salatin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa tersebut dengan salah satu dari tiga bentuk. Yang pertama adalah antu ajjala lahu da'watuh. Akan Allah segerakan doanya dengan pengabulan yang semisal dengan doa tersebut. Kita meminta rezeki yang banyak, langsung dikabulkan. Kita meminta dimudahkan dalam menuntut ilmu, langsung Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan apa kita inginkan. Atau bentuk pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah seseorang akan diberikan apa yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah, di akhirat. Imma ayyad dakhira laha lahu fil akhirah. Atau bisa pula ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan kabulkan doa tersebut kelak di akhirat. Dan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma. Dan bentuk yang ketiga adalah ayasrifa anhu minasru'i mitlaha. Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia dari kejelekan yang semisal dengan apa yang dia minta. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kendaraan yang baru, rumah yang baru. Tetapi bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita dengan bentuknya apa? Kita dihindarkan, dijauhkan dari kejelekan yang semisal dengan doa kita. Kita meminta kendaraan baru, rumah yang baru, dan seterusnya. Ya. Ternyata dengan sebab doa kita, yang tadinya kendaraan kita akan rusak, kecelakaan, rumah kita akan terbakar, dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita dengan bentuknya apa? Ayasrifa anhu minassu'i mitlaha. Allah jauhkan, hindarkan kita dari kejelekan yang semisal dengan doa yang kita minta. Intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa kita itu pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syaratnya, bukan doa untuk dosa, bukan doa pula untuk apa? Memutus silaturahim. Dengan mengangkat kedua tangannya, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti doa kita dikabulkan. Nah. Dan justru, seseorang yang dia tidak meyakini, hatinya tidak yakin, bahwasanya doa-doa yang dia minta, doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkannya dengan lisannya, tetapi hatinya ternyata tidak yakin. Masa dikabulkan? Saya sudah berdoa berkali-kali kok tidak dikabulkan? Justru keyakinan dia doa itu tidak dikabulkan, Allah tidak mengabulkan apa yang dia minta, itu menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus yakin. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa dari salah seorang kalian, pasti dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Yaqul, dia mengatakan, qad da'awtu rabbi walam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Rabbku, walam yustajab li, tetapi Allah tidak mengabulkan untukku. Justru ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab seseorang itu doanya justru tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah janji Allah, dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doanya kalah salah seorang di antara kalian, malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Dan di antara penghalang doa juga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah pakaian, makanan, minuman yang kita gunakan, yang kita konsumsi, itu berasal dari barang-barang atau cara-cara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim mengatakan, innallaha amara al-muslimina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha bagus. La yaqbalu illa tayyiban, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali dari yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari barang-barang yang baik dengan cara-cara yang baik. Wa'malu salihan, dan beramalah dengan amalan-amalan yang saleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari barang-barang makanan-makanan yang thayyibat, ma razaqnakum, dari apa yang kita rezekikan kepada kalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul juga diperintahkan, yaitu memakan dari makanan-makanan yang halal dan thayyib dengan cara-cara yang halal dan juga thayyib. Apa fungsinya? Di antaranya fungsinya, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang apa? Baik. Maka doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau makanan yang kita makan tidak baik, haram. Pakaian yang kita pakai juga tidak baik. Karena Allah thayyibun maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Setelah menyebutkan dua ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kasus seseorang yang berdoa dan dia telah menempuh sebab-sebab doa itu dikabulkan. Wa dzakara rajulan, dan Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar, orang yang laki-laki tersebut sedang menempuh perjalanan safar yang panjang. Dan orang yang musafir safar, doanya dikabulkan tidak? Mustajab. Falatun ya la syakka fihinna yustajab, tiga doa yang tidak diragukan lagi, la syakka fihinna ya akan mustajabat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watul musafiri, doanya seorang yang musafir. Rasulullah SAW menyebutkan seorang yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang, as'ad aghbar, dalam keadaan sudah lusuh pakaiannya, berdebu. Wa yamuddu yadayhi ila sama, dan dia juga menempuh sebab berikutnya, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya. Tadi telah lewat hadis Allah Subhanahu wa taala maha malu dan maha mulia, malu kepada hambanya yang mengangkat tangan, tetapi pulang dengan tangan kosong. Ini sudah safar, dia mengangkat tangan. Yaqulu rabbi rabbi. Dia meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meminta hajatnya, meminta keperluannya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun. Tetapi yang dia makan adalah haram. Wa masrabuhu haram. Yang dia minum juga haram. Bisa jadi zatnya haram, atau caranya yang dia gunakan untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut apa? Haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga ternyata adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Semua yang ada pada dirinya diambil dengan cara-cara yang haram atau zatnya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Nah, kata Rasulullah SAW, bagaimana yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca ayatnya dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa itu pasti dikabulkan. Cara-caranya atau bentuk-bentuk pengabulannya juga kita telah mengetahui. Tinggal kita yakin, tidak terburu-buru, dan juga Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Termasuk doa-doa yang akan kita panjatkan, kita harus menjaga mulut kita dari barang-barang yang haram, tubuh kita dari barang-barang yang haram, karena ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa-doa kita ini tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama badan kita ini masih ada sesuatu yang haram. Waliyadzu billah. Dan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika diminta tidak akan pernah marah. Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih sering meminta, kerajaan yang berada di sisinya juga tidak akan pernah berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, ya ibadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, inna law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, seandainya yang pertama dari kalian dan juga yang terakhir dari yang kalian, manusianya, jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin, semuanya memiliki hati yang benar-benar bertakwa, memiliki hati orang yang paling bertakwa, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu bertakwa sebagaimana takwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dari awal sampai akhirnya, manusianya dan juga jinnya, semuanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, man nafasa dzalika fi mulki, atau ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan pernah menambah sedikit pun dari apa yang ada di dalam kerajaanku. Karena kerajaan dan kekuasaan Allah sudah sempurna. Kalau semua makhluknya, manusianya, jinnya dari awal sampai akhirnya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya seperti Rasulullah SAW, semua takwa semua, tidak akan pernah menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kenapa? Karena telah sempurna. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wa ya hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya kalian dari awalnya sampai akhirnya, manusianya dan jinnya, jumlahnya enggak tahu berapa, triliunan, puluhan triliun, wallahualam, semuanya, kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki hati yang fajir, yang paling fajir di antara kalian, hatinya kayak iblis semua, semua seluruh dunia dari awal sampai akhir, manusianya dan jinnya. Mana qasadalika min mulki syai'an, tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di dalam kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, karena telah sempurna kekuasaan dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang pertama dari kalian hingga yang terakhir kali dari kalian, insakum wa jinnakum, manusianya dan juga jinnya, qamu fi su'idin wahidin, semuanya berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku, semua dihidupkan yang telah lalu, dimunculkan yang akan datang, manusianya dan juga jinnya, semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan Allah, aku, kata Allah, aku berikan semua, setiap manusia, setiap jin, apa yang mereka minta. Mobilnya, pesawatnya, minta dunia dan isinya. Semua Allah berikan. Setiap manusianya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma naqasa dhalika mimma indi. Yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat, cuman sebatas itu. Lautan itu kan sangat luas sekali, nggih mboten. Laut Jawa saja, insya Allah tidak ada yang bisa mengukur secara pasti berapa volume yang ada di Laut Jawa saja sudah. Lah ini bandingannya sedunia. Yang dimasukkan jarum lagi. Seandainya diambil pakai ember, pakai toren sekalian, pakai truk tangki, pakai kapal tangki sekalian, kira-kira volume air di laut itu berkurang enggak? Illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut diangkat, ini nempel kan sedikit sekali. Itu kalau semua manusia dari awal sampai akhirnya berkumpul, jin dari awal sampai akhirnya berkumpul, semuanya meminta apapun yang mereka minta. Seporete kalau bahasa orang sini, ya. Semuanya dia minta, dan Allah fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan saya berikan semua yang mereka minta, setiap masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika diminta, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukannya marah sebagaimana manusia ketika diminta. Manusia kalau diminta sekali masih ngasih, dua kali masih wajar, tiga kali, empat kali, lima kali jaluk bae wong. Kalau Allah semakin sering kita meminta, semakin menunjukkan kehambaan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya demikian seorang muslim. Dia selalu menunjukkan ketundukan dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang mulia seperti ini. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika menyebutkan bulan Ramadan dan juga yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di tengah-tengah pembahasan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sampai akhir ayat ta'allakum tashkurun. Setelah itu apa yang Allah sebutkan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku, bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, aku ini sangatlah dekat kepada hamba-hamba. Ujibu da'watat da'i idza da'ani, kata Allah, dan aku mengabulkan, ujibu da'watad da'i, mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa, idza da'ani, ketika mereka mau berdoa kepadaku. Kapan ayat ini disebutkan? Di mana ayat ini disebutkan? Di dalam pembahasan setelah syahrul Ramadan. Maka wallahu a'lam bissawab, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan ini adalah isyarat untuk kita semuanya. bahwasanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah syahrul doa, bulan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in ketika mendengar bahwasanya ya, apa yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari tiga pengkabulan tadi, para sahabat menjawab, kalau begitu wahai Rasulullah, idzan nukthir, kita akan memperbanyak doa. Tetapi kata Rasulullah SAW, Allahu akbar, Allah lebih banyak memberinya. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akbar, lebih banyak daripada yang kalian minta. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi isyarat kepada kita untuk kita nukthiru, lebih banyak dan memperbanyak doa. Bahkan ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ketika Rasulullah sallam bersabda, "Tsalatsun da'watuhum, tiga doa la turaddu da'watuhum." Ada tiga doa yang tidak tertolak kata Rasulullah sallam. Yang pertama adalah doanya Al-Imamul Adil, doanya seorang imam dan yang adil. Dan juga doanya As-Sha'imu hatta yuftira, dan doanya seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berpuasa. Ini isyarat bahwasanya bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul doa, bulan di mana kita memperbanyak doa. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang yang berpuasa itu bisa jadi doa yang paling mustajabnya adalah di akhir puasanya, di paling mepet-mepetnya. Kenapa? Karena seorang hamba ketika itu dalam keadaan ghayatul dha'fi, pada dalam keadaan puncak kelemahan, lemes-lemes. Ya, kalau pagi mungkin masih seger dan seterusnya. Kalau mau maghrib ya, jam 5:30 itu ghayatul dha'f, puncak kelemahan, tenaganya sudah habis, makanan yang disimpan juga sudah mulai habis. Ya, kalau tidak percaya coba sudah 5:30 kasih tahu. Bukanya sejam lagi ya, mesti kelenger. Karena itu puncak kelemahan. Bisa jadi waktu paling mustajab itu adalah waktu-waktu itu. Ini juga menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika dia berpuasa menjaga mulutnya dari perkara-perkara yang haram, yang dengan itu doa seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah hanya menerima yang baik-baik. Ditambah lagi seorang yang berpuasa dia dalam keadaan lemah. Seorang muslim ketika dia sedang melakukan ketaatan, menjaga makanannya dari perkara yang haram, plus ditambah dia orang yang lemah dan menunjukkan kelemahannya, kehinaannya, ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin makbul, manjur doanya. Coba kita lihat apa yang akan terjadi dari masa-masa yang akan datang, apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam ketika turun kembali ke dunia bersama dengan kaum muslimin di akhir zaman setelah membunuh Dajjal. Dan memang untuk itu Nabi Isa alaihi salam diturunkan, tugasnya adalah untuk apa? Membunuh Dajjal. Setelah itu belum selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin di akhir zaman. Ketika itu keluarlah apa yang selama ini sudah ya, mereka coba untuk keluar dengan membolongi dinding ya, satu jempol, besoknya balik lagi segitu terus. Sampai pada waktu di mana besok akan benar-benar ditembus, ya, pemimpinnya ini mengatakan, wa qala lahum, ya, insyaallah narji. Insyaallah besok kita kembali. Biasanya besok kita kembali, besok kembali. Tanpa insyaallah. Nah, ini besok mau keluar bilang, insyaallah besok kita keluar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Hingga akhirnya min kulli hadabin yansilun, dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun. Turun terus. Hingga sampai ke sebuah danau namanya Danau Toba Bavaria. Yang pertama minum, wa akhiruhum, yang terakhir lewat sudah habis. Kana fi hadzal makani ma, dulu di tempat ini itu ada air saking banyaknya, saking rakusnya. Merusak apa ada, apa saja yang ada di depannya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, untuk menuju ilat Tur bersama kaum muslimin. Bawalah hamba-hambaku kaum muslimin ke bukit Tur, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayuhsaru Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabu, maka terkepunglah Nabi Isa alaihi salam dan juga kaum muslimin ketika itu. Dan Ya'juj Ma'juj sudah menghabisi semua yang ada di dunia. Hingga akhirnya mereka mengarahkan panah-panah mereka kemana? Ke langit. Kita sudah mengalahkan penduduk bumi, tinggal penduduk langit. Dan Allah berikan fitnah, ujian kepada mereka dengan mengembalikan panah-panah tersebut muqtabidatan daman. Panahnya balik lagi dengan penuh darah. Jadi mereka semakin merasa apa? Di atas kemenangan. Wah, penduduk langit kalah, kata mereka. Maka ketika itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam dan juga kaum muslimin. Benar-benar sudah yuhsor, terkepung sudah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada, tidak memerintahkan li ahadin, satu orang pun biqitalihim, untuk bisa membunuh, memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan Dajjal. Kuat sekali, hebat sekali Dajjal, tetapi Allah perintahkan Nabi Isa untuk membunuhnya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, la yu'mar li ahadin biqitalihim, tidak diperintahkan, tidak ditakdirkan li ahadin, satu orang pun biqitalihim, untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sudah tidak ada kemampuan. Nah, sudah terkepung sampai hatta ra'su tsaur, kata Rasulullah SAW, kepala kambing, kepala sapi itu lebih berharga daripada min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum, daripada 100 dinar di zaman kalian seperti ini. Maka tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecuali apa? Berdoa. Fayarghabu Nabiullahi Isa alaihi salam wa ashabuh. Maka ketika itu di tengah-tengah kelemahan, keterputusasaan, tidak ada daya dan upaya, Nabi Isa dan juga ashabuh kaum muslimin, mereka mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu. Dan di saat itulah datang pertolongan dari Allah. Fayursilu ilaihimun naghaf. Allah mengirim kepada Ya'juj dan Ma'juj ini apa? Naghaf, ulat. Fi riqabihim, ke leher-leher mereka. Hatta takuna farsa kamauti wahid. Hingga akhirnya langsung Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya Allah alam sangat banyak memenuhi bumi, ketika itu mati langsung serentak. Subhanallah. Sudah sombong-sombong, menghancurkan apa yang ada di depannya, menghancurkan dunia, air dihabisin, panah ke atas, baliknya darah, dikira sudah menang, ternyata kalahnya dengan apa? Ulat naghaf. Ini juga menunjukkan semua makhluk itu lemah, tidak memiliki daya dan upaya. Kita teringat 1 tahun 2 tahun yang lalu, manusia katanya sudah canggih teknologinya, ternyata dengan sebuah makhluk Allah sangat kecil. Kalau kita pakai mata telanjang tidak akan pernah bisa melihat pakainya tele apa mikroskop virus apa corona, nggak bisa kemana-mana, lemah manusia. Nah, tetapi dengan kelemahannya itu, seorang muslim, seorang mukmin, dia yakin bahwasanya dia senantiasa bisa meminta kepada Allah qoribun, yang maha dekat, yang menjanjikan untuk kita bahwasanya setiap doa-doa kita, asalkan kita makan dari makanan yang baik, yang halal, dan kita juga tidak tergesa-gesa, terburu-buru, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita minta asalkan bukan dosa, bukan memutus silaturahim, kita akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan serta keyakinan itulah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi kekuatan bagi seorang muslim. Makanya dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjata terkuatnya seorang mukmin. Terakhir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah wasiat dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, salullaha kulla syai'in, mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta syif'a, sampai-sampai itu adalah permasalahan terkait tali sandal. Salullah kulla syai', mintalah apapun itu. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijik, adalah para pendahulu kita yang baik, generasi terbaik umat ini, yas'alullaha fi salatihi, mereka meminta kepada Allah di dalam salat-salat mereka, kulla hawaijik, semua kebutuhan hajat-hajat mereka, hatta, sampai-sampai itu adalah milhun ajinah, garam untuk adonan tepung. Saya yakin di sini belum ada yang minta kayak gitu. Ya Allah, minta garam. Bukan ini malah orang mau garam mau minta-minta, bukan. Justru dengan itulah menunjukkan seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaf satah, dan juga tali kekangnya kambing. Itu para salaf generasi terbaik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya, tidak butuh kepada apapun. Al hamid, yang maha terpuji. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan binasakan kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk-makhluk, manusia-manusia yang baru. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, itu murni dari kami dan juga dari syaitan. Kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nakzafi ilahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.